pense à toi. Bismillah. Avant de boire. Bismillah. Avant de chanter. Bismillah. Avant de jouer. Bismillah. Avant de lire. Bismillah. Avant d'écrire. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan duduk, Bapak Ibu. Terima kasih, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya untuk kembali bisa hadir di hadapan Anda di bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, bulan yang penuh dengan kebaikan di bulan Ramadan seperti ini. Dan kali ini di MTGW Mario Teguh Golden Way, saya Hilbram Dunar akan mengajak Anda membahas sebuah topik yang kalau menurut saya selalu menggetarkan hati setiap kali kita berbicara mengenai kata ini. Dan mudah-mudahan juga menggetarkan hati Anda dan lebih membuat Anda memaknai apa maksud dibalik kata ini. Topik kita pada malam hari ini adalah Bismillah. Apa yang dimaksud? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Super. Super. Jangan katakan baik, kalau lebih baik masih mungkin. Toh, banyak orang kalau ditanya apa kabar? Baik gitu. Tapi dengan wajah menderita. Nah, mulai dari sekarang katakan baik dan lebih baik. Dan karena yang lebih baik masih mungkin, katakan super. So, Bismillah. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, waktu Anda berkata atas nama Pak Lurah, semua yang takut Pak Lurah takut kepada Anda. Pernah disadari itu? Atas nama Pak Camat, maka semua lurah di kecamatan itu menurut. Sudah mulai mengerti maksud saya? Atas nama gubernur, semua yang takut sama gubernur takut kepada Anda. Betul. Di provinsi yang tepat. Okay. So, sekarang, orang yang mengatakan Bismillah, dia atas nama siapa? Atas nama Tuhan, bayangkan itu. Lalu kenapa minder kalau Anda sudah sebut dengan nama Tuhan? Kenapa tidak ada isi dada Anda dengan harapan baik kalau Anda sudah berkata dengan nama Tuhan? Lalu kenapa takut salah? Karena salah atau betul itu keputusan Tuhan. Lalu kenapa takut salah? Jadi orang yang sebetulnya mengerti sekali mengapa dia diminta memulai segala sesuatu dengan menyebut Bismillah dengan nama Tuhan, segala sesuatu setelah ucapan basmalah tadi semuanya harusnya baik. So, kenapa edisi pertama di Ramadan ini kita mulai dengan Bismillah? Supaya kita memulai kehidupan kita untuk nanti sampai pada hari di mana fitrah kita. Secara mudah-mudahan secara utuh kita capai nanti setelah puasa. Supaya perjalanan kita mulai dari hari ini menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Bahwa kita mulia karena dimuliakan. Kita kaya karena dikayakan. Kita sehat karena disehatkan. Gitu. Baik, pertanyaan pertama dari saya di program ini, di bulan Ramadan, Pak Mario tadi mengatakan awalnya atas nama lurah yang takut pada lurah takut. Atas nama camat, atas nama gubernur yang takut pada beliau pun juga takut pada kita yang mengucapkannya. Lalu kita bicara atas nama Tuhan. Ini kita sepertinya berbicara kewibawaan, Pak Mario. Ya, nah, bisa Pak Mario jelaskan kewibawaan di balik kata Bismillah ini? Ya. Pertanyaan yang baik sekali, Mas Hilbram. Selama ini kita mengertinya Bismillah itu untuk memulai, ya. Supaya lancar, ya. Kelancaran yang Anda harapkan setelah mengatakan basmalah, bismillah itu bukan karena dimudahkannya Anda, tetapi karena Anda menjadi pribadi yang berwibawa karena mengatakan dengan nama Tuhan. Begitu Anda mengatakan dengan nama Tuhan, Anda sangat berwibawa. Nah, orang yang berwibawa, ini lihat ya, karena dia berwibawa dibukakan jalan. Nah, orang-orang yang mengatakan bismillah dibukakan jalan, makanya lancar. Oh, berarti bukan tujuannya, bukan lancarnya. Dibukakan jalan. Satu lagi, diangkatkan. Perhatikan orang-orang besar, semuanya sama dengan kita. Tapi kenapa berkuasa? Karena diberikan kekuasaan. Sih, zaman angkat-angkat sudah selesai. Sekarang ada forklift. Tuh, sudah ada eskavator. Berarti orang-orang kuat itu karena diangkatkan. Satu lagi, dibantu. Ada pembantu-pembantu, bahkan kepala negara ada menteri-menterinya. Lihat, berarti orang-orang yang diberikan pembantu, yang membantunya, itu menjadi orang yang kuat. Satu lagi, didukung. Dan ini yang biasanya dilupakan orang. Tuhan itu menselebritaskan jiwa-jiwa yang dicintainya. Celebrity. Menselebritas. Gak usah Anda berkualitas ya, baru pukul-pukul meja saja. Sambil demi meja ya, gitu. Itu saja sudah bisa selebriti dan pacarnya banyak. Oke, so, kalau gitu diselebritaskan. Tuhan memuliakan orang-orang baik, dijanjikan. Namanya dielukan oleh kaum-kaum sepeninggalnya. Bayangkan itu. Berarti penselebritian juga ada dari Tuhan. Dan orangnya otomatis dirayakan, dibesarkan. Itu sebabnya kita ingin memulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan nama Tuhan. Supaya kita diwibawakan, supaya semua dampaknya baik bagi kita. Gitu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang berwibawa dengan nama Tuhan. Kami akan break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV, tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Ya, Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Topik kita malam hari ini adalah bismillah. Tadi Pak Mario menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa menjadi pribadi yang berwibawa dengan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, banyak di antara kita juga yang menyebutkan bismillah, tapi wibawanya beda-beda, Pak Mario. Bagaimana menjelaskannya? Super sekali, Mas Ibram. Kalau Tuhannya sama berkuasanya, kenapa tidak setiap orang yang mengatakan bismillah sama berwibawanya? Ayo, kenapa? Tuhannya sama, orangnya beda. Orangnya beda gak orang yang jalan langkahnya pendek-pendek? Bukan yang beda gak? Beda. Orang yang banyak utang itu kan. Nah, beda. Oke, okay? Sekarang lihat. Orang yang tangannya sering terbuka begini, gini, dengan yang tertutup. Yang terbuka, tertutup. Beda gak? Yang terbuka ini, biasanya orangnya lebih jujur. Yang saya katakan ini tidak ada yang saya sembunyikan. Bahkan catatan belanjaan titipan istrinya kebaca. Ikan asin, sarden, itu kebaca. Tuh, orang-orang yang tertutup tidak pernah kelihatan ini terbuka. Perhatikan orang yang mau utang kan selalu ada. Anak-anak mau sunat ini gimana? Gitu. Berarti beda ya. Berarti kalau begitu mulai dari sekarang, perhatikan diri Anda sebagai penampung wibawa. Wibawa itu turun sama bagi semua orang karena Tuhan Maha Adil. Hanya kita menerimanya beda. Seperti gambarannya ini, gelas. Yuk, lihat. Yang mana yang lebih cepat penuh? Ayo. Yang kanan, yang kiri atau yang kanan? Bahasa Indonesia ini repotnya di sini. Oke. Okay. Yang R, yang lebih cepat terisi ya? Ah. Tuh. Yang ini kan meleset terus nih, lihat tuh. Ini loh orang-orang yang selalu bilang, hidup ini sulit. Jadi dinasehati, tidak mendengarkan. Kenapa? Dia yakin sulit. Kalau ini apa? Hidup ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita dapat petunjuk, udah. Lihat? Berarti orang-orang yang wide-eyed, wide, matanya lebar. See? Lebih mudah menerima pengertian baik dari orang lain dan lebih mudah diterima. Berarti yuk, mulai dari sekarang, berjalanlah di muka bumi merasa seperti gelas yang terbuka lebar. Tuh, kalau Anda sudah berangkat dari rumah mengatakan bismillah, lalu jadilah gelas yang lebar. Kalau ada suara baik, dengarkan. Tulisan baik, dengarkan. Pergaulan baik, ikuti. Supaya betul-betul wibawa yang turun kepada orang yang mengatakan bismillah, kita terima sebanyak-banyaknya. Itu. Terima kasih jawabannya, Pak Mario, super sekali. Pertanyaan dari saya sudah saya ajukan, sekarang saya akan mempersilahkan kepada Anda yang sudah hadir di studio Metro TV untuk mulai bertanya kepada Pak Mario. Silakan angkat tangan Anda, siapa ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana, asli dari Makassar. Dari? Makassar. Dari Makassar. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya ingin bertanya, terkadang kalau kita berdoa kepada Allah, Allah selalu menjawabnya dengan hal yang berbeda, hal yang bahkan tidak kita inginkan. Namun belum tentu buruk bagi hambanya, bagi kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap berhusnuzon kepada Allah dan menghilangkan prasangka buruk sekecil apapun itu kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Iya. Apakah betul Tuhan Maha Pemurah? Iya. Apakah betul Tuhan memenuhi permintaan? Iya. Terus mengapa mintanya kecil? Kenapa minta rumah kecil? Kenaikan gaji kecil? Kenapa enggak minta tanah luas? Kenapa enggak minta jabatan besar tinggi berwenang? Hah? Kenapa minta pasangan hidup yang mau menerima kemiskinanku? Ayo. Ayo, kenapa Anda membatasi permintaan? Kenapa? Tahu diri. Tuhannya tidak terbatas kekayaannya, aku yang terbatas kepantasanku untuk diberi. Berarti kalau gitu tugas kita apa setelah ini? Meningkatkan kepantasan. Tuh, sekarang pernah mendengar ini toh? Tuhan tidak memberi kita yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Ini biasanya yang berdoa ini diterima enggak, dikasih enggak keinginannya? Tidak. Dia menginginkan itu, dapat ini. Ini dia inginkan, ini dia bilang dia butuhkan. Karena terpaksa. Apa betul Tuhan hanya memberi yang dibutuhkan? Tuhan memberi segala sesuatu, terutama yang Anda inginkan. Yang Anda butuhkan sekarang, sudah diberi. Yang Anda butuhkan untuk bernafas, sudah diberi. Sudah. Good. Sudah. Untuk melihat. Untuk mendengar. Sudah. Yang dibutuhkan ini yang sering kita tidak sadari sudah diterima. Yang diinginkan belum. Nah Tuhan itu maha menggembirakan. Jadi sebetulnya yang diutamakan oleh Tuhan adalah keinginan. Kebutuhan sudah. You gak minta, sudah diberi. Kalau Anda tahu tebalnya permukaan tanah yang bisa kita hidupi dengan api yang ada di bawah, Anda tahu kehidupan kita ini sangat rentan. Goyang sedikit saja, api itu keluar. So, ada kebutuhan yang sudah dijamin. Sekarang tinggal apa yang Anda inginkan. Sekarang yuk angkat tangan sama-sama, karena angkat tangan ini adalah doa. Siapa yang ingin ilmunya digunakan banyak orang? Tuh. Siapa yang ingin membangun jembatan bagi orang dusun untuk jual barang ke kota? Tuh, siapa yang ingin bangun rumah sakit gratis untuk orang miskin? Tuh, ayo. Huh. Istri satu. Dia menunggu istri gitu kan. Enggak, saya enggak akan mungkin tanya itu. Oke, nak. Berarti kalau begitu inginkan, tinggal sekarang pantaskan diri. Nah, cara memantaskannya, ya ini indahnya Tuhan itu. Apakah Tuhan fair? Tidak. Anda tidak ingat, Tuhan ingat. Anda lupa, Tuhan ingat. Anda tidak minta, Tuhan beri. Tanya para geng motor itu. Gak minta keselamatan, selamat terus padahal. Yang ngebut. Tuh. Jadi, jangan dilabel keinginan dan kebutuhan, minta saja lalu pantaskan diri. Gitu. Jadi jawabannya ada pada kepantasan diri. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang sudah kami siapkan di bangku Anda. Lalu Anda harus menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah Anda memulai yang Anda kerjakan dengan menyebut nama Tuhan? Yang A, ya selalu. Yang B, ya tapi terkadang lupa. Yang C, jarang karena tidak ingat. Ya. Saya butuh kejujuran Anda ya, Bapak Ibu ya. Jangan pencitraan di sini. A, B, atau C. Silakan Anda tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Anda juga bisa melihat ini di mtgwpol.com. Dan seperti apa hasilnya, jangan kemana-mana. Karena kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Saya Hilo Bram Lunar, Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih Anda terus menyaksikan program ini di tengah keindahan bulan Ramadan. Dan sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpol.com. Ini dia hasilnya, kita lihat sama-sama. Apakah Anda memulai yang Anda kerjakan dengan menyebut nama Tuhan? A, ya selalu. B, ya tapi terkadang lupa. C, jarang karena tidak ingat. Yang memilih C, 6%. Yang memilih B, yang kadang lupa, 57%. Yang memilih A, dengan percaya diri bilang ya selalu, 36%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kejujuran Anda. Saya ingin berbincang sebentar dengan yang memilih C. Ya, jarang karena tidak ingat. Masih belum pilihkan orangnya. Ini orang ini pasti jujur sekali. Mengapa Anda pilih C, Pak? Karena biasanya yang membuat tidak ingat itu karena belum tertancap di hati. Belum tertancap, ya. Belum ngejelep. Ya, jadi karena jadi penggunaan bismillah ini masih belum tertancap di hati sehingga sering lupa. Apa yang belum tertancap, Pak? Mungkin dari penggunaan atau bukti kegunaannya. Bukti ketuhanan. Bukti kegunaan, sebab ya bukti kegunaan. Ya, jadi belum ada bukti gitu kan ya. Mana gue gak lihat gitu kan. Ya betul-betul pantas gak ngejelep ya. Karena belum lihat bukti. Betul. Oke, jadi Anda menunggu bukti baru Anda mengatakan bismillah. Apa yang Anda butuhkan untuk menancap itu? Alasan yang logikanya masuk ke hati. Logika. Alasan yang membuat yang logika betul-betul yang masuk ke hati. Anda menerima bahwa ya. Betul, berarti ya. Dengan nama Tuhan, itu menjadikan saya berbeda dengan kalau saya tidak mengatakan itu. Begitu ya? Ya. Iya. Kurang lebih begitu. Oke, good. Oke, Pak. Apakah hidup Anda sudah baik? Menurut saya sih, relatif, Pak. Iya. Berarti baik dibandingkan orang yang menderita sekali. Ya, pasti. Iya, itu namanya relatif. Pasti. Good, berarti Anda sebetulnya ingin lebih baik lagi ya? Ya, lebih baik lagi. Ya, betul. Berarti yang Anda alami sekarang adalah hasil dari cara kehidupan Anda. Karena kalau cara kehidupan Anda hebat, hidup Anda hebat. Nah, sekarang apakah kehidupan Anda sekarang ini banyak keluhannya? Kalau... Coba bilang relatif lagi. Gak, Pak. Menurut saya Keluhan itu karena ada keinginan, Pak. Jadi mungkin sering mengeluh kalau misalkan saya sering ada keinginan. Jadi mengeluhnya itu hanya kalau ingin. Iya. Begitu ingin mengeluh. Kalau gitu supaya nggak mengeluh apa arti? Gak punya keinginan. Jangan ingin. Iya. Sekarang saya tanya. Super. Sudah menikah? Belum. Ingin menikah? Enggak. Ingin suatu saat nanti. Jangan ingin. Butuh, Pak. Jangan ingin, good. Sudah punya rumah? Belum. Ingin punya rumah? Butuh. Oh, dia jawabnya bukan ingin, butuh. Sekarang saya tanya, waktu Anda butuh, enggak kesampaian, mengeluh enggak? Enggak. Enggak. Ini orang mau menang saja. Berarti pengertiannya enggak ngejleb, kenapa? Ayo, kenapa? Bukan ngeyel, ngeles. Gitu. Saya mau ambil yang sifatnya bukan manusiawi lagi, tapi sudah malaikati. Yang selalu mengatakan. Siapa yang selalu? Mas Ibran, pilihkan. Iya. Yo, Bapak. Anda selalu. Selalu ya. Jadi mulai dari lahir merangkak sampai nanti tua, ada pakai tongkat jalannya, selalu. Tentunya saya selalu dengan bismillah setelah saya tahu makna dan faedah dari bismillah. Setelah akil balik, setelah tahu makna, bagus sekali. Pernah gak Bapak makan enak lalu bilang bismillah? Tapi setelah makan, pernah? Mungkin juga pernah, tapi tapi tidak ingat. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mohon dimengerti. Yang namanya selalu itu bukan dari lahir sampai nanti, selalu, bukan. Selalu itu sebagian besar waktu, termasuk bismillah setelah terlambat. Oke, kita manusia dan lupa sebagian dari rahmat. Kalau Anda tidak bisa lupa pengkhianatan semua orang zaman dulu, Anda tidak bisa hidup sekarang loh. Lupa itu rahmat. Ya, jadi kalau gitu Bapak, saya senang sekali Bapak mengakui bahwa ada kemungkinan sekali atau dua kali lupa. Tetapi kita selalu, itu kan sebagai niat. Ya. Ini A itu niat, bukan fakta. Niatnya selalu. Super sekali. B, sudah mulai ngejelep. Ya, tapi terkadang lupa. Ya, tapi terkadang lupa. Siapa itu? Saya pilih B, Pak. Emang terkadang saya sering lupa baca bismillah. Terkadang gak boleh pakai sering, Pak. Oh, iya. Sering-sering, terkadang-terkadang. Iya, sering lupa, Pak. Ini yang mana? Sering. Sering. Sering lupa. Sering lupa. Sering. Kenapa, Pak, sering lupa? Biasanya karena terburu-buru, Pak. Karena biasa kalau saya berangkat kerja naik motor, tiba-tiba langsung start motor itu lupa kalau kita harus baca bismillah dulu gitu. Gitu, Pak. Tapi dalam perjalanan kalau ingat? Bismillah. Super sekali. Apakah Anda pernah dengan niat yang sangat dalam mengatakan bismillah, tapi ternyata proyeknya gagal? Ya. Pernah? Pernah ya? Pernah, good. Kita itu, pengertian kita tentang gagal atau sukses itu sangat jangka pendek. Saya masih muda sekali, duduk semobil dengan teman. Oke, mau melakukan, ada satu proyek ini, kita berdua. Masih manajer di bank, masih muda-muda. Ada proyek besar yang kita pikirkan sebagai konsultan. Dia konsultan sesuatu, saya konsultan satu bidang. Berangkat, salaman, kita bilang apa? Bismillah. Sukses gak? Gagal. Tapi beberapa belas tahun kemudian jadi dirut bank dia, mengundurkan diri karena pensiun, dan sekarang mengelola salah satu lembaga amil zakat terbesar di Indonesia. Saya di Golden Ways. Bismillah itu gagal tadi? Tidak. Pengertian kita tentang sukses dan gagal itu pendek. Percaya Tuhan itu memiliki waktu. Semua orang yang mengatakan demi Tuhan sudah sukses. Yang baru marah pukul-pukul meja saja sudah terkenal dan mulai milih-milih banyak. Ya, saya gak boleh sebutkan, tapi yuk kita gunakan nama Tuhan dengan memuliakannya supaya Tuhan memuliakan kita kembali. Itu. Gunakan nama Tuhan untuk memuliakannya agar kita dimuliakan kembali. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Ada sesuatu yang spesial juga untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Topik kita malam hari ini adalah Bismillah dengan nama Tuhan. Dan saya sekarang akan mempersilahkan untuk sahabat super yang beruntung sekali bisa hadir di studio Metro TV untuk curhat langsung ke Pak Mario. Mungkin ada keluh kesah, mungkin ada keinginan yang belum terwujud, mungkin ada harapan-harapan yang belum terjadi, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Anda ya. Silakan, siapa yang ingin curhat di sini? Ya, Bapak, bisa ke atas panggung Pak. Nama Anda siapa Pak? Arif Hidayat. Pak Arif, silakan Pak. Pak Arif, asli dari mana? Asli dari Tasik. Bapak tinggal di Jakarta sekarang? Di Jakarta, Pak. Bekerja? Bekerja sambil kuliah. Sambil kuliah, ya. Good. Apa yang ingin Bapak rembukan dengan kami di sini? Tentang keajaiban Bismillah, terus tentang apa namanya, tentang Tuhan belum mendengar doa saya gitu. Ada perasaan tidak begitu pede dengan doa? Sering, Pak. Sering. Tuhan mendengar gak doa? Pasti mendengar, Pak. Good. Sudah dikabulkan? Merasa belum, Pak. Merasa belum? Ya. Merasa belum. Sebetulnya sudah gak? Belum, Pak. Karena belum terjadi. Kalau doa yang sekarang itu, pengennya tuh yang lebih istimewa gitu, Pak. Apa? Yang istimewa apa? Ya. Ya itu, Pak. Tentang dimudahkan jodoh, Pak. Oh, jodoh. Iya. Jodoh. Nah, sekarang apakah ada wanita yang sudah Anda inginkan? Sudah menjalani, Pak. Sudah menjalani? Iya. Berapa lama? Hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun pacaran? Iya, pacaran. Itu wanita ya? Oke, nah. Pasti, Pak. Wanita. Nanti dulu. Yang saya pikirkan wanita itu mau digantung 10 tahun tanpa kejelasan. Coba, ada pria tampan. Oke? Okay? Katakan seperti saya gini ya. Oke. Okay. Namanya siapa dia, Endang? Namanya Huria. Siapa? Huria. Ah, baru ganti nama ya. Oke, okay, nah sekarang ya. Si Endang... kan belum tentu ya, jadi sama dia. Ya, ya. Ya, Endang aja dulu. Nah, sekarang. Endang pacaran sama Anda 10 tahun, Pak Asep. Saya lebih berpotensi jadi suami bagi dia. Mau dekat-dekat dia enggak? Ya, pasti kayaknya. Saya mau. Kan lebih potensi katanya, Pak. Iya, sayanya, tapi dianya terikat sama Anda. Iya. Nah, berarti Anda yang lebih rugi, Anda atau dia? Dia, Pak. Dia. Pacaran sama orang yang gak jelas doanya. Ayo. Dia baru urusan doanya sendiri belum jelas. Mau jadi imam. Mau jadi penyejahtera. Bagi si Endang yang menunggu dengan jempol muter. Hah? Lalu pria yang di sini bilang, kasihan Endang, gitu kan? Tinggalkanlah dia kalau kau ingin jadi masa depanku, gitu? Derita itu sebagian besar karena kita membesarkannya. Dia merasa menderita. Betul, Pak. Merasa. Jujur, Pak. Lihat ya. Orang yang mengurusi diri sendiri gampang sedih. Dia enggak ngurusi Endang. Coba Pak, kalau Bapak memperhatikan Endang. Endang itu menua, Pak. Loh iya loh, 10 tahun itu. Sekarang dia sudah berapa? 52? Ayo. Dia masih 21. Oh, ya, masih. Jadi 20. 14 tahun lagi enggak apa-apa ya? Si? Berarti dia merasa menderita karena pikirannya baru dirinya sendiri. Kalau dia memikirkan orang lain, agak lupa dia. Si Endang harus dimuliakan. Ya, Pak? Iya, betul, Pak. Betul. Go. Perusahaan di mana Anda bekerja, masa mempekerjakan alay galau? Iya, toh? So, kalau gitu yang gagah. Ini loh, Pak, caranya ya. Sebagian besar solusi bukan tentang masalahnya, Pak. Tetapi tentang menjadi lebih kuat dari masalah itu. Dia ini menikmati penderitaannya. Betul, saya tidak boleh memberikan nasihat. Saya bilang apa? Jadi pribadi yang kuat dan bisa mengabaikan itu semua. Solusi dari banyak masalah bukan jalan macam-macam. Lebih kuat dari masalah. Terima kasih, Pak. Super. Setelah tadi ada yang curhat ke Pak Mario, ya, terima kasih, Mas. Seorang laki-laki, sekarang saya ingin persilahkan yang perempuan yang ingin curhat. Ibu. Kita berikan tepuk tangan. Ibu siapa? Neneng Madani. Ibu Neneng, silakan Ibu. Naiknya dekat dengan mulut Ibu ya. Sedikit. Terima kasih ya. Atas kehadiran Ibu. Ada yang Ibu ingin share dengan kami? Iya, Pak Mario. Salam super, Pak Mario. Salam super, Ibu. Yang saya ingin bicarakan adalah mengenai doa yang belum diijabah. Saya seorang wanita dan istri yang mempunyai masalah yang menurut saya sangat berat sekali karena suami saya sudah menceraikan saya tanpa pernah mengerti kesalahan saya apa gitu. Mantan suami. Mantan suami. Jadi saya sudah melakukan hal yang terbaik untuk beliau, ya, memberikan kasih sayang yang tulus. Dan mantan suami pun sudah saya maafkan dengan kesalahan yang sama mengenai sudah pernah melakukan hal yang sama, yaitu masalah wanita. Tapi semakin seringnya dimaafkan oleh saya, malah saya dicerai tanpa pernah mengerti kesalahan saya itu apa gitu. Begitu, Pak Mario. Ibu sudah pernah mendengar kalimat di Golden Ways bahwa sekali peselingkuh akan tetap peselingkuh? Sudah, Pak. Sudah pernah ya. Sebetulnya peselingkuh bisa sembuh ya? Sembuh, tapi sulit sekali. Dan anjurannya adalah kita wanita tidak menggunakan kehidupan untuk berusaha memperbaiki peselingkuh. Banyak tuh wanita yang bilang, tidak apa-apa, dia pengkhianat, playboy, karena aku akan mengubahnya. Pernah mendengar wanita yang sok berani mati begitu? Mengubah dirinya saja dia sulit, mengubah dirinya sendiri sulit, dia mau mengubah playboy. Nah sekarang, dari sisi ibu, ibu sudah merasa benar ya? Iya. Good. Mantan suami ibu orang baik atau tidak baik? Baik sih sebenarnya, Ma. Jadi orang baik itu menceraikan istri tanpa penjelasan? Ya, menjelaskan, cuman memberikan pengertiannya itu gairu makul gitu, Pak. Menurut saya tidak masuk akal. Oh, oke. Jadi kalau dijelaskan masuk akal, ibu terima diceraikan? Iya, seandainya saya melakukan kesalahan, misalkan tidak bisa mengurus suami dengan baik, ataupun tidak bisa mengurus rumah tangga dengan benar, maka saya ikhlas menerima, iya, diceraikan. Ikhlas menerima. Berarti dia orang tidak adil dong ya? Iya, Pak, sepertinya. Nah, itu orang baik nggak? Baik. Sekarang, ibu orang baik toh? Baik, insya Allah. Ya baik, oke. Nah sekarang, ada kemungkinan gak wanita baik-baik menolak nasihat, memaksa menikah dengan laki-laki tidak baik? Ada kemungkinan? Menolak nasihat. Pernah gak dulu dilarang menikah dengan si, apa namanya, siapa namanya ini? Mantan suami. Iya. Panyul. Pernah, orang tua. Ah, pernah dilarang orang tua. Ada teman yang melarang juga waktu itu, menasihati. Tidak. Tidak. Tidak. Tapi orang tua. Orang tua apa nasihatnya dulu? Ya, ya orang tua pengennya mah cari yang lebih baik, lebih kaya, lebih hebat. Tapi kan cinta, kita kan sama-sama. Betul sekali, tapi kan cinta. Orang tua ingin yang lebih baik, lebih kaya, lebih hebat. Ya. Jadi yang paling minimal apa diharapkan orang tua? Lebih baik. Lebih baik. Baik, kaya, hebat. Baik. Ya. Nah berarti dia tidak baik dong, menurut orang tua. Menurut orang tua, tapi menurut saya kan baik saat itu, Pak. Saat itu. Sekarang? Berarti orang tua benar? Benar. Benar. Jadi itu loh maksudnya. Ada dua dalil dalam pernikahan yang salah. Satu, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Berarti kalau jelek sama jelek pantas. Tapi kalau wanitanya baik, dalil yang kedua. Bahwa kalau Anda meminta, diberi. Kan Tuhan begitu. Knock and the door shall be opened. Ask and you shall be given. Ketuk, pintu dibuka. Minta, diberi. Itu Tuhan. Nah, you minta laki-laki yang tidak baik. Tapi saat itu kan baik, Pak. Tapi saat itu, bayangkan sekarang aja masih ngeyel. Bayangkan dulu seperti apa itu. Hah? Coba. Who brought you the pain? Siapa yang membawa penderitaan ini kepada ibu? Sendiri, Pak. Ibu sendiri. Nah, orang ibu yang tidak mengubah sikapnya, hidupnya tidak berubah. Jadi apa yang mau ibu ubah? Ya, menjadi yang lebih baik. Good. Dan mendapatkan yang lebih baik. Jadilah gelas yang mulutnya lebar. Jadi ibu harus ikhlas mengakui ibu telah melakukan kesalahan. Ya. Harus itu. Karena kalau tidak, hidup ibu berperang dengan sesuatu yang hak. Tidak ada orang menang melawan kebenaran. Terutama kalau pertempurannya di dalam diri sendiri. Jadi ibu terima, menghadap kepada Tuhan. Tuhanku, aku mohon maaf. Aku telah memaksakan pendapatku dan menggunakan hidupku bermain-main dengan orang tidak baik. Minta maaf ke ibu. Ibu, ibu benar. Gitu. Ibu sekarang kalau gitu, yuk masuk ke kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan yang ikhlas menerima kesalahan sebagai kesalahan. Tanggung jawab pribadi, tinggal ke belakang. Lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Ya. Ya. Lalu jadilah wanita yang anggun, yang pantas bagi laki-laki yang didoakan ibunda. Ibunda sudah melihat laki-laki itu. Itu sebabnya kata-katanya keluar. Laki-laki itu baik, kaya, hebat. Kata-kata itu dipasang Tuhan. Iya. Amin. Super sekali. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan juga menjawab beberapa pertanyaan Anda yang tidak sempat hadir di studio tapi memiliki permasalahan yang sama. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Saya ucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan sedikit terlebih dahulu ini tayangan seperti apa dan bagaimana. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Tuhan maha baik? Ya. Kebaikan ya? Good. Apakah Tuhan ikhlas? Ya. Good. Keikhlasan milik Tuhan, kualitas. Nah, orang yang mengatakan dengan nama Tuhan itu harus mewakili kebaikan Tuhan. Yuk kita lihat ini bagaimana seorang ibu yang tidak melahirkan sendiri anak-anak yang diangkatnya. Tapi lihat bagaimana upayanya membahagiakan anak-anak ini. Untuk membantu anak-anak ini mensyukuri kehidupan. Banyak orang lengkap, ada orang tua yang membiayainya, tapi hidupnya penuh keluhan. Perhatikan wanita yang tidak sempurna kehidupannya ini, bagaimana dia mengajak anak-anaknya, anak-anak angkatnya memuliakan kehidupan. Silakan. Kun kai tan tu ying. Wa chi bi ti mi kha, ke arai. Pu ู้หญิงคนนี้ชื่อต้อยจนผัวทิ้งนี่คิตตี้บ้านแตกนี่แม็กโปลิโอเนี่ยโตขี้ขโมยเด็กทุกคนมีแม่คนเดียวกันแม่ต้อยคนที่เก็บเด็กพวกนี้มาเลี้ยง dijelaskan, Pak Mario. Berbeda dari banyak di antara kita yang diberitahu umur hanya tinggal 2 tahun, dia bukannya bersedih, dia bilang banyak yang bisa aku lakukan dalam sisa umurku yang 2 tahun. Jadi orang-orang yang mengeluhkan kehidupan harus ingat bahwa banyak sekali orang yang sangat bernilai bagi kehidupan justru hidupnya tidak panjang. Yang diberikan umur panjang mengeluh sepanjang hidup yang tidak ada gunanya. Anaknya, anak angkatnya yang tadi cacat kakinya, yang luka kakinya, dipaksakan berdiri di depan gawang. Anak lain dipaksakan untuk menendang. Coba lihat. Bagaimana dia ingin menggunakan kehidupannya supaya berguna bagi orang lain? Yuk, setelah kita baca basmalah, setelah bismillah, yuk kita gembira, yuk kita bersyukur, kita buat orang lain mensyukuri kehidupan. Masalah akan selalu ada, tapi kalau kita lebih kuat dari masalah, tidak terasa. Yuk kita syukuri kehidupan. Super sekali Pak Mario, dan Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Luna, terus menemani Anda bersama Pak Mario Teguh, kita di MTGW. Dan sekarang saya akan langsung berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Siapa? Saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa saya alhamdulillah sudah terkabul Pak, bisa bertemu dengan Pak Mario. Alhamdulillah. Iya, karena bisa, kalau mungkin boleh cerita sedikit. Pada tahun 2010 saya sakit Pak. sakit namanya meningun encephalitis, selaput radang otak sampai dengan jaringan otak saya, di mana saya sempat koma 3 minggu dan semua memori otak saya hilang, Pak. Dan kemudian dokter semuanya sudah memvonis bahwa umur saya hanya sampai dengan bulan September tahun 2010, Pak Mario. Nah, pada saat pemulihan itulah saya pada setiap minggu malam saya menonton tayangan Bapak Mario Teguh Golden Ways di Metro TV. Dan saat itu saya mempunyai cita-cita, insya Allah bila Allah mengizinkan saya diberikan umur lebih lama lagi, saya ingin bertemu dengan Pak Mario, walaupun segala usaha akan saya tempuh. Begitu, Pak. Awalnya saya hanya bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk mengiringi semua keniatan saya itu, Pak. Begitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih. Nah, kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kita bersama-sama di sini sudah mengetahui bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah keniatan dengan substansi yang paling tinggi, ya Pak Mario ya. Karena di situ melibatkan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak apakah ada keniatan-keniatan lain yang mungkin ada yang bisa melebihi dari itu, yang bisa di kita resapi secara logika dan nalar. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuhan ada berapa? 99. Apakah Tuhan itu Tuhan semua bangsa? Apakah ada nama Tuhan di dalam setiap bahasa? Apakah ada nama Tuhan bagi kaum semut? Ada. Lalu mengapa Anda gelisah dan kehilangan rasa percaya diri kalau mendengar nama Tuhan disebut dalam bahasa yang tidak Anda kenal? Jangan batasi kekuasaan Tuhan, karena semua kekuasaan Tuhan adalah namanya. Baik, maha baik. Tinggi, maha tinggi. Sejahtera, maha sejahtera. So, ibu, upaya kita untuk menganggap satu lebih mulia dari yang lain, nama Tuhan, itu mengupas, mengurangi kekuatan dari semua kekuasaannya. Maha besar, maha penyayang. Ada hubungannya? Ayo, Anda memilih. Berdoa kepada pemberi rezeki, atau kepada yang maha penyejahtera, yang mana? Tergantung kebutuhannya. Ayo, Anda berdoa kepada yang maha mencintai atau kepada yang maha membuka hati. Ayo, tergantung kebutuhannya. Sedang mau jatuh cinta atau dijatuh cintai selalu, gitu kan? Wah, yang membolak-balikkan hati. Ayo. So, kalau begitu, karena Tuhan pemilik segala sesuatu, penguasa dari dua barat dan dua timur, memiliki waktu yang sudah jadi, waktu sudah jadi. Dulu dan nanti sudah jadi. Waktu kita yang belum. Kita berjalan dalam waktu yang sudah jadi. Jadi kalau begitu, mengapa batasi Tuhan dari sudut-sudut tertentu? Bahkan apabila Anda hanya bisa membatin, sudah menjadi doa. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu ambil saja satu yang memulai segala sesuatu yang memang diperintahkan, yaitu dengan nama Tuhan. Baik, kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk Anda bersama kami di program ini. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan Anda bersama kami di MTGW. Dan tadi Pak Mario mengatakan bahwa Tuhan maha mendengar. Lalu juga ada sahabat super yang hadir di studio tadi mengatakan sudah berkali-kali berdoa tapi belum dikabulkan. Pertanyaan saya Pak Mario, kalau Tuhan Maha Mendengar, seberapa penting kita mengulang-ulang doa Pak? Iya. Pernah juga ditanyakan kepada saya oleh sahabat muda, Pak Mario, Tuhan itu kan Maha Mendengar, kenapa doanya harus saya ulang-ulangi? Harusnya kan doanya adalah sama dengan kemarin Tuhan, sama dengan kemarin. Harusnya kan doanya harus begitu ya. Jadi kalau coba yuk pimpin doa gitu kan. Nah, Tuhanku yang Maha Mengetahui, Engkau tahu apa yang kita ingin, ya itulah. Doa itu dua arah. Oke? Satu ke arah Tuhan yang memberi, dua kepada orang yang harus pantas menerima. Doa itu diulangi bukan supaya Tuhan dengar. Supaya orang ini memantaskan diri, ingat bahwa dia meminta. Coba sekarang saya sampaikan sesuatu. Yang mudah-mudahan Anda menjadi sadar mengapa doa itu harus diulang. Anda berdoa, Tuhanku aku ingin rezeki yang baik. Gitu kan? Terus di pikirannya rezekinya untuk membiayai perselingkuhan. Batal enggak doa yang tadi? Batal. Makanya harus diulangi. Ya Tuhan, minta rezekinya. Gitu kan? Terus dia sadar setelah nonton Golden Voice. Oh enggak boleh ya? Gitu ya? Oh enggak boleh untuk itu ya? Ya udahlah nanti kan aku bisa judi. Bisa dibayangkan? So, untuk orang-orang yang membatalkan doa-doanya sendiri yang memang harus diulangi. Satu, doa itu berangkat dari hati, hatinya dipakai merasa tidak baik, suudon. Doa datang berangkat dari pikiran, pikirannya digunakan bermuslihat untuk korupsi berjamaah. Bayangkan itu. Batal kan doanya? Walaupun dia guru agama, kalau dia korupsi, batal. See? Berarti pengulangan itu bukan untuk Tuhan. Kita itu dilahirkan dengan semua doa yang sudah diketahui Tuhan. Berarti pengulangan doa itu untuk kita. Terima kasih jawabannya, Pak Mario. Pengulangan doa penting untuk mengingatkan kita akan doa kita. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas perhatian Anda kepada program yang tidak mudah ini. Karena saya harus menyampaikan konsep keberserahan kepada Tuhan di masyarakat yang pengertiannya mengenai Tuhan dan keimanan berbeda-beda. Maka yuk kita berfokus kepada keindahan yang menjadikan kita satu di dalam perbedaan, yaitu Tuhan. Yuk kita mulai dari sekarang menyadari bahwa yang harus berwibawa itu kita. Yang harus sukses itu kita. Sekarang, yang harus sejahtera hidupnya siapa? Kita. Begini, tidak ada orang yang menghadap kepada Tuhan, mengeluh, berkeluh kesah, walaupun keluhannya salah, walaupun doanya salah, karena dia berangkat dari ketidaksyukuran. Kan banyak orang berdoa dari ketidaksyukuran, merasa kurang lalu meminta, bukan dari berterima kasih dan berkata gini, Tuhanku, aku sudah kaya dan akan lebih baik lagi kalau lebih kaya. Itu kan doa yang memulai dari kesyukuran. Ya, Tuhanku, aku ini, aku itu, belum kecelup, maka. Gitu? Ya, memulai dari ketidaksyukuran. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bagaimana kalau kita mengindahkan segala sesuatu dalam keberserahan? Yuk kita coba, yang datangnya kepada Tuhan, mengeluh, bicara dekat, mau protes, marah, ngomel, menangis, apapun. Jaminannya, tidak ada orang yang datang menghadap kepada Tuhan lalu keluar sebagai pribadi yang sama. Siapapun yang menghadap Tuhannya dan berbincang keluar sebagai pribadi yang lebih bijak. Nah, kemampuan orang untuk membijak tidak sama. Kemampuan orang untuk menjadi berwibawa setelah menyebut dengan nama Tuhan tidak sama. Maka gunakanlah keajaiban dari pengulangan. Mesin 90 cc, hanya 90 cc. Tetapi kalau dia per detiknya meletup beberapa kali, lihat. Mesin Formula 1, 2500 cc. Sama dengan mesin sedan-sedan biasa, tetapi kekuatannya tinggi karena pengulangan dari letupan di dalam mesin itu tinggi. Yuk kita gunakan kekuatan dari pengulangan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan dalam nafas kita yang mengulang, dalam denyut jantung kita yang mengulang. Coba itu, dalam maju dan mundurnya air laut, terbit dan tenggelamnya matahari, karena sesungguhnya ada pelajaran dari yang kita bisa amati. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita sederhanakan diri, sangat sederhana, bahwa kita manusia biasa yang butuh diluar biasakan. Maka marilah kita memulai segala sesuatu dengan nama Tuhan, agar kita tidak lagi memiliki kesombongan-kesombongan, tetapi memiliki semua yang dimiliki Tuhan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Maria, 1,5 jam kita sudah bersama di awal Ramadan ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar, sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Way. Setelah mengikuti acara tadi, hari-hari saya akan lebih bermakna lagi, dan saya akan selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih, salam super. Setelah melihat acara Mario Teguh Golden Way, saya menjadi merasa lebih bersemangat, lebih positif. Terima kasih, salam super. Setelah acara, saya mengikuti acara ini, saya merasa bahwa hidup saya lebih baik, lebih bermakna, dan memang sangat berguna oleh banyak orang, terutama sekali dalam cara menyikapi. Salam super. Setelah saya menyaksikan acara Golden Way, saya selalu merasa termotivasi, dan saya selalu berpikir positif. Salam super.